kutulis cerita tentang kita berdua. Di saat aku rasa jauh darimu cinta, saat jarak menjadi halangan bagi kita untuk dapat bahagia hidup selamanya. Karena aku ingin merasakan hangatmu lagi, yang lama sudah kutunggu namun tak kembali. Karena hanya dirimu yang aku inginkan di dalam hidupku, takkan kuduakan. Takkan ada yang pisahkan kita, sekalipun kata tiada, akan kupastikan ku kan memeluk menciummu di surga. Gelap hati ini kadang menyelimuti, pijakan rindu ini selalu ikat di hati. Dikala wajah ayumu itu hadir kembali, membuat hatiku ini semakin tak terkendali. Sepiku tak bertepi ketika ku rasakan kau telah jauh pergi, dan selalu ku nantikan saat tidak bersamamu. Jadikan sebuah memori yang tak terlupakan, karena hanya kamu yang ku ingini. Menunggumu kembali di hidupku, dan tak pernah ku sesali. Karena aku sadar hanya kau bisa sejukkan hati. Andai tak ada jarak, ruang dan waktu itu, aku tak akan pernah lelah mencintai.